Bismillahirrahmanirrahim. Wala Syekh Ahmad Ma'bad rahimallahu taala al-hukm tsani min ahkam al-mim sakinati idghamul mithlayn as-saghir. Ya. Sampai sini. Tamrinat insyaallah mudah. Ya. Tamrinat insyaallah mudah. Jadi antum fahami itu sebagai murojaah. Ya, tamrinat yang ada murojaah. Insyaallah nanti kita murojaah setelah selesai jadi hukum yang tiga ini. Yang kedua dari hukum mim sakinah yaitu idgham mithlaini shaghir. Idgham mithlaini shaghir namanya. Ya. Mim sukun hukum yang kedua dinamakan sebagai idgham mithlaini shaghir. Diingat-ingat. Ya. Adapun dalam hukum nun sakinah di sana dinamakan idgham apa? Idgham bi gunnah atau idgham bi ghairi gunnah atau bila gunnah. Jadi ingat-ingat namanya yang berbeda. Adapun dalam bab mim sakinah namanya itu idgham mithlaini shaghir. Ya, atau kata lain idgham mimi. Atau kata lainnya idgham syafawi. Ya, ada tiga penamaan. Idgham mithlaini shaghir atau idgham syafawi atau idgham mimi. Qala rahimallahu taala ma huwa al-idghamu? Apa yang dimaksud dengan idgham? Qad sabaqa ta'rifuhu lughatan wa istilahan fi an-nun as-sakinati wa at-tanwin. Telah berlalu definisi idgham secara bahasa dan secara istilah dalam bab nun sakinah dan tanwin. Ma huwa? Apa itu definisinya secara bahasa? Al-idgham al-idkhal, idkhalu syai fi syai, masukkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Ya, seperti memasukkan pedang ke dalam sarung, ya, maka itu disebut idgham. Atau memasukkan uang, ya, ke dompet atau ke saku, ya, disebut adghamtu an-nuqud fil jayb. Saya masukkan uang ke dalam saku. Itu adghamtu, ay adkhaltu. Memasukkan. Ada apa secara istilah? Secara istilah Fadhan, siapa yang mendatangkan makna idgham secara istilah dalam hukum nun, sakinah dan tanwin? Itu iltiqa harfin sakinin bimutaharrikin, bertemunya huruf yang sukun dengan yang berharokat. Bertemunya huruf yang sukun dengan yang berharokat. Bihaithu yasirani harfan wahidan musyaddida, kemudian menjadi satu huruf yang bertasydid. Yartafi'u lisanu anhu irtifa'atan wahida, sehingga dengan sekali pengucapan saja bertemu huruf yang sukun dengan yang berharakat, kemudian menjadi satu, ya, dengan diwakili oleh tasydid. Huruf yang sukunnya diwakili dengan tasydid. Itu definisinya, ya. Sehingga antum kembali melihat definisinya ke bab nun sukun dan juga tanwin. Maklumat ikhwan, dikasih stabilo, ya, dikasih ciri untuk dihafal definisi-definisi yang penting. Taib, karena ilmu, ya, yaitu bil hifdzi wal fahmi, dengan dihafal dan difahami. Kemudian apa? Wal amal bihi. Al ilmu laisa ma hafiz wa innama ma'amid. Ilmu itu bukan semata-mata yang dihafal, tetapi yang diamalkan. Qala rahimallahu ta'ala, inda kam harfin yakunu idghamul mim sakinatu. Mim sakinati afan. Inda kam harfin, di sisi berapa huruf yakunu idghamul mim sakinati, yang nyatalah di sana dibaca idgham mim sukun ya. Jadi ketika menghadapi berapa huruf yang di sana diidghamkan mim sukun kepada yang setelahnya. Qala inda harfin wahidin, ya, mim sukun dibaca idgham itu misalnya ini saghir, ketika menghadapi satu huruf saja ikhwan. Mim sukun dibaca dengan idgham ketika menghadapi satu huruf saja, tidak banyak. Tidak banyak seperti sebelumnya, ya. Sebelumnya itu dalam hukum apa yang telah kita lewati sebelumnya, ikhfa syafawi, ya. Maka di sana mim sukun menghadapi apa ketika dibaca ikhfa syafawi? Menghadapi ba saja, ya. Maka demikian pula mim sukun dibaca dengan idgham ketika menghadapi satu huruf saja. Apa itu hurufnya? Wahual mimu fakat, yaitu mim saja. Mitru contohnya, walakum ma kasabtum. Walakum, tadi definisinya bertemunya huruf yang sukun dengan yang berharokat, yaitu walakum sukun ma berharokat. Jadi mim yang pertama sukun, kemudian mim yang kedua berharokat. Maka ketika bertemu, ya, mim sukun dengan mim berharokat, dihilangkan mim yang pertama dari segi pengucapannya, dari segi pengucapannya, karena dimasukkan pada mim yang kedua dengan diwakili oleh tasydid. Ya, adapun dari segi penulisan tidak dihilangkan, tetap ditulis. Ya, tetap ditulis dari segi penulisan seperti itu. Ada dari segi pengucapan, pembacaan, penunaian dimasukkan pada mim yang kedua, ya, sehingga jangan di situ, ya, memutuskan walakum ma kasabtum, ya, tetapi disambung walakum ma kasabtum seperti itu. Disambungkan, jangan ditahan atau jangan dipisah atau jangan disaktah. Walakum ma kasabtum, tidak boleh kepada saktah, karena tidak ada ciri saktah. Ingin ditahan dua harokat tentunya. Fa idza waqa'at mimun sakinatun wa waqa'a ba'da harful mim, maka jika long terletak mim sukun dan terletak pula setelahnya huruf mim yang berharokat, ya, karena tidak mungkin bertemu dua sukun mim dengan mim. Fa inna hukmal mim sakinati, maka hukum mim sukun ketika itu, ya, ketika bertemu dengan mim yang berharokat setelahnya, idghamuha dengan diidghamkan kepada yang setelahnya, fil mim allati ba'daha, yaitu kepada mim yang berada setelahnya. Mim sukun ini diidghamkan, dimasukkan, dijadikan satu kepada mim yang berada setelahnya. Oleh karena itu dimudahkan dalam penulisan mushaf dengan diberikan tasydid kepada mim yang kedua, ya, diberikan tasydid kepada mim yang kedua. Ini sebagai ciri tanda agar Anda tidak membaca mim yang pertama. Ya, tasydid disebut sebagai kemudahan bagi para pembaca untuk tidak membaca mim yang pertama, tetapi langsung dimasukkan pada mim yang kedua. Walakum ma kasabtum, seperti itu, tidak diputus. Qala rahimallahu ta'ala, bima nusammi hadzal idgham, dengan apakah kita namakan idgham ini, itu idghamnya mim sukun pada mim yang berharokat, apa namanya? Dengan apa kita juluki, kita namai? Qala nusammi hadzal idghama idghama mithlaini saghiran. Kita namakan idgham ini dengan idgham mithlaini saghir. Idgham dari dua huruf yang semisal, yang sama. Ya. Idgham dari dua huruf yang sama. Kenapa? Karena dalam bab nun sukun atau tanwin tidak sama hurufnya. Kecuali satu, nun saja. Ya, nun sukun bertemu dengan nun sukun. Adapun dengan yang lainnya, dengan ya, dengan wau, ya, itu tidak sama. Jadi dalam bab ini keduanya sama, mithlain, keduanya semisal, sejenis. Tayyib. Dan dinamakan apa? Saghiran, idgham mithlaini saghir. Kenapa dinamakan saghir? Apa sebabnya dinamakan saghir? Ya, dinamakan kecil. Ya, di sana berarti ada lawannya, kabir. Ya. Di sana ada yang dinamakan idgham mithlaini saghiran seperti ini, mim sukun dengan mim yang berharakat, dan ada yang namanya idgham mithlaini kabiran, besar. Ya. Maka idgham mithlaini saghir dikatakan saghir li'annal mim as-sakinata, dikarenakan mim sukun. Dikarenakan mim sukun, yang mana mim sukun di sini? Mim sukun yang mana? Abu ini, yang ada kitabnya. Waalaikum. Itu mim yang pertama. Ya. Dikarenakan mim sukun itu mim yang pertama. Contohnya dalam kalimat waalaikum, mim yang pertama. Karena kalau kalimat yang lain bukan waalaikum lagi. Ya. Mim sukun berarti ingat mim yang pertama. Ya. Kalau dikatakan mim sukun itu mim yang pertama. Kalau dikatakan mim yang berharokat dalam bab ini berarti mim yang kedua. Tayyib. Ya. Dikarenakan mim sukun itu mim yang pertama, waqa'a ba'daha mimun mithruha, terletak pula setelahnya mim yang semisalnya. Ya. Dan mim yang semisalnya ini adalah mim yang kedua yang berharokat. Dan mim yang semisalnya ini mutaharrikatan, dalam keadaan berharokat. Ya, terletak setelahnya mim yang semisal, yang sama dan berharokat. Lihada, maka karena sebab inilah, yaitu sebab bertemunya huruf yang sama dengan catatan yang pertama sukun dan yang kedua berharokat, maka summiya dinamakanlah idghama mithlaini saghiran, idgham mithlain saghir. Itu umum. Setiap antum dapati, jumpai, bertemu dua huruf yang sama, pertama sukun, yang kedua berharokat, maka namanya idgham mithlaini saghir. Ya. Ada enggak dalam bab nun sukun atau tanwin idgham mithlaini saghir? Hah? Ada enggak? Hah? Ada. Ada dalam bab nun sukun dinamakan idgham mithlain saghir dengan kaidah ini, bertemunya huruf yang sukun dengan yang berharakat. Ada, ikhwan. Min ni'matin tujza. Pertama min, yang kedua ni'mah. Ya. Pertama nun sukun, yang kedua apa? Berharakat. Itu semua kaidah. Ya. Itu kan misalnya ini saghir, yang pertama sukun. Ingat, pertama hurufnya sama, nun dengan nun, ba dengan ba, ta dengan ta. Yang kedua berharakat. Yang kedua berharakat. Tanya. Itu dari segi pengamalan, ingat. Ya, dari segi pengamalan, karena yang pertama sukun dan yang kedua berharokat dan keduanya adalah sama. Dan di sana ada yang dinamakan idgham mithlaini kabir. Bedanya idgham mithlaini kabir, ya, bertemunya dua huruf yang sama dengan dikatakan kabir, yaitu menidghamkan dua huruf yang berharokat, ya. mengidghamkan dua huruf yang sama-sama berharokat, maka dinamakan di sisi para ulama tajwid sebagai idgham mithlaini kabir, bukan kecil lagi, tapi kabir, besar. Ya, karena keduanya berharokat. Adapun karena satunya sukun, satunya berharokat, ini saghir. Dan dalam qiraah Hafiz An-Asim, ya qiraah kita, qiraah kita yang kita pakai, yang kita amalkan, itu tidak ada ya, bacaan atau qiraah idgham mithlaini kabir. Tidak ada idgham dari huruf yang berharokat kepada yang berharokat. Yang ada di antaranya dalam qiraah Abu Amr. Qiraah Abu Amr, dia mengidghamkan salah satunya di surat Al-Fatihah. Mengidghamkan mim yang berharokat kepada mim yang berharokat. Ar-Rahmanur Rahim Malik Yawmiddin. Ini qiraah kita. Ar-Rahmanur Rahim Malik Yawmiddin. Dengan kita baca ujungnya. Ya. Ar-Rahmanu Ar-Rahmanur Rahim. Ar-Rahmanur Rahim. Ya, Ar-Rahmanir Rahim ma. Ya, kita baca ujungnya mim. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Qiraah Hafiz An-Asim. Bacaan kita yang dibaca mim yang berharakat ujungnya ketika diwasal, disambungkan. Tetapi qiraah Abu Amr ini dengan diidghamkan. Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Di harakat mim yang pertama hilang, masuk pada yang kedua. Ar-Rahmanir Rahim Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Seperti antum dengar qiraah orang awam, ya seperti itu. Ya. Dari imam-imam masjid, ya. Dia baca qiraah Abu Amr ini dengan mengidghamkan mim berharokat pada mim yang berharokat. Tapi apa dengan kejahilan dan kebodohan, bukan dengan ilmu. Kenapa? Karena qiraah mereka qiraah Hafiz An-Asim, bukan qiraah Abu Amr. Ya. Sehingga mereka baca karena enggak tahu saja cara mewasal. Harusnya Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Ya, mi-nya dijelas. Tapi dibaca apa? Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Itu tidak dibaca mi-nya. Mungkin bisa antum dengar imam-imam ya awam yang menyambungkan antara Rahman dengan Maliki. Maka yang tidak faham, banyak yang disukunkan mimnya seperti itu. Ini dinamakan idgham mithlaini kabir di sisi Abu Amr. Qala sahibu tuhfah, maka dalilnya ikhwah, maklumat dari idgham mithlaini saghir, cukup antum menghafalkan syair ini. Wa thani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Yang kedua, wathani, yang kedua dari hukum mim sukun, yaitu idghamun, dibaca idgham bimithliha ata, ketika datang yang semisalnya, ketika datang yang semisalnya. Apa yang semisalnya? Ya mim, karena kita dalam hukum mim ya. Ketika datang yang semisalnya, maka dibaca idgham mim sukun tersebut. Wasammi, maka namakanlah mim sukun yang bertemu dengan mim yang semisalnya yang berharokat idghaman saghiran ya fata, wahai pemuda, namakanlah idgham tersebut sebagai idgham saghir, idgham mithlaini saghir. Ini mudah cara menghafal maklumat ini. Wa thani idghamun bimithliha ata wa sammi idghaman saghiran ya fata. Baik. Dan yang pertama sudah kita bahas. Wal mimu intas kun tajri qabla al-hija. Mim sukun jika dia datang sebelum huruf hijaiyah, maka ahkamuha berapa? La alifin la jinatin lidil hija ahkamu wa talathatun liman dabat ikhfa'un idharun ikhfa'un idharun wa idghamun ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ini wa thani idghamun mithliha ata wa sami idghamun idghaman saghiran ya fata. Wallahu ta'ala a'lam bisawab.